Yang satu ini tentunya penampilannya lain daripada yang lain. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Devi Aldiwa Jupala. tepuk tangan buat Pemala. Luar biasa sekali ya.